Sederhana mawon ingkang sampun kita mangertosi. Ingkang munggah kula menika karomah ingkang paling mulya. Sedaya menapa ingkang dipun suwun lan dipun kabulaken. Kalepatan-kalepatan pun dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Rampung-rampung anggen dipun lampahi ibadah haji dijanjekno metu sangga desane kaya ning waladah guru kados dinten pun piyambake dipun lairaken ing kene. Atus dipun resik boten bungkus. Mereka saya itu karomah kan bermodal tinggal mengumpuli. Kalian karomah kan apa mau? Ini tentu itu bukan syarat. Syarat ini sebuah kesenangan dan tengah itu Muhammad Isa Al-Masari kudu jadi tamu ini Gusti Allah sing apik. Tamu ini Gusti Allah sing sopan, sing santun, sing tidak tapi menoporkan dados aturan-aturan itu Allah SWT. Ini itu syaratnya yang kepingin oleh karomah dengan anda bersyukur kalau Allah sampai dua aturan ini. Cekak awas mau tamu ingkang saya menggaibun Allah kata sekolah dengan gunung tidak akan kolik paman falobo fihina haja fala rafata wala fusuko wala jidara tiga hal rasanya benar gampang tapi nanti dalam perjalanan subuh prakteknya sulit karena akan ada cobaan-cobaan dari Allah sekedar untuk membuktikan kuit wakit tenang apa lalu fasa atau sikun sederhana kita tidak boleh bicara rusuk orang boleh bicara sikon artinya lesan kita harus kita benar-benar kita kasih. Mungkin karena suasana, karena cuaca, karena kondisi yang menyebabkan kita menjadi kesel, menjadi lelah. Ini biasanya terpancing untuk bicara yang berbeda, untuk bicara opas, untuk bicara sing rusuh-rusuh sing boten sae. Kulo kiambak disambung ngalami lan kulo kiambak disering mireng ceritanya tiang-tiang ingat sakit hati monito karena rasa tidak sabar lajin keras metu kata-kata sing sifatnya mungkin sabar atus misu-misu WhatsApp ini bila kulo pesankan yang pertama segala kuat-kuat sabar-sabar ki jangan sampai keluar kata-kata lepas. Kemudian wala fusuqa menikah melakukan sesuatu yang di luar ketaatan. Makna fisku fasek menikah keluar dari taat atau sebut ini melakukan maksiat untuk itu. Ini di mana-mana itu kesempatan maksiat kata hatta di Masjidil Haram dia bantu kesempatan maksiat gitu kata seorang-orangnya maksiat ngerasani liku cetosan ketika kita melihat orang yang bermacam-macam punya sikap yang macam-macam jelai jengkel gitu nah akhirnya kita akan bicara yang bermacam-macam liku pengalaman pahit kalau nanti modal haji anggolek panggonan sing ngarep sing cedhak karo Ka'bah niku kangelane bener. Kudu ngelon-ngeloni sampai sejam sebelumnya niku harus berangkat. Nek boten berangkat boten iso nggih cedhake Ka'bah. Waktu menjelang qomat niku wonten tiyang sepri wagen sangat. Ini sangat berbuat yang lain pun bisa dipunyai selain bahasa yang Afrika kerantan agennya melampai itu hera kesempoyongan kapan badai Jawa ngerti itu buca indah sewong badai Jawa buca indah sewong gue itu konek ini mawon ajen metu tulisan gue itu menunggu soran di utak lo mungkin sing bisa bebas kaya begini kok kangelani kok terima keri-keri nangan boleh manggungan sinyal orang ngerti mah ya jalan manggung ini begitu komat kangelan bulan gue ngapain manggung ini tuh ngarep lo persibah subhanallah sujud Wedi tenan jenengan. Apa sing jenenge sujud iki gegerewon ya iki. Sasu. Iki kadhese tiyang sepi sinasa kados ngaten nggih duwe pangeten. Piyambakipun niku sujud riye. Tapi begagah ngoten, kok dikek kesempatan ndi sore kan. Subhanallah. Renang kula sinten sandine rasane. Sambil, hal-hal yang semacam itu katakan, maka malah makin menaik pada mina, pada alofa, sejeng ini andri, royoan, telat itu, masya Allah, nak berikan sabar, yoko royoan, opo ngenteni, prasmanan itu nak berikan sabar, akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Tapi ingat bahwa ini merupakan rambu-rambu Allah, larangan Allah yang harus kita patuhi agar kita, agar Muhammad bisa Ansori jadinya tamu yang baik. Wala jidara, gak boleh padu. Sangat mungkin nanti di sana terjadi hal-hal yang memancing amarah kita, yang memancing emosi kita. Ranten kesel, napa malih isa ansori itu malah kalih garwani. Kula diceritani bapake rumiyin, namanipun Pak Haji Mahrus. Menika menawi teng griya taat sanget kalih bapak, pedos kalih bapak. Dadi nalika iki ndak haji niku dipun jimbung tas-tas jiwu digowo, ah kesel gowo dhewe. Padahal biasane teno maaf niku samaan bapak. Mungkin karena terbawa oleh situasi oleh kondisi sehingga muncul-muncul. Bila ibunya bisa angsori dengan ngatur satu sinasa jajan dan nombor mawan kali bisa angsori itu sama entah sehati-hati itu jadi tamu ini Allah jadi benar-benar diru berkira jidar ini kok beda kalian munadoro kalian diskusi Mek padu itu sekedar asal boleh bisa menang. Tapi menangi diskusi buat nopo-nopo. Kadang-kadang ada persoalan hukum kita diskusikan. Karena kalau kita diskusikan itu arahnya menuju mencari kebenaran bersama. Tapi kalau jidal padu itu boleh menangi diri. Menadur itu boleh bisa bener bareng-bareng. Hadirin rahimahumullah. Itu yang penting. Terus atawis pun karomah Allah yang dipun paringaken kados kula pelaturaken di samping itu masih ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahane napa? Ibadah menika menika menurut daipun Kanjeng Nabi dilipat gandakan pahalanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Kate mboten lumrah, mboten iso diitung. Wa qila wa fil hadis salatun Mekah menika dibanding kalau sholat dengan rumpun di Gorong Rigi ini itu kacanya pilih satu sewa sak rokaat dan riko kodoh kalau satu sewa rokaat dan riko walah-walah sopoh sini sopoh lakoni sewa rokaat apa malah makin ngantes ten masjid sabit dino paling murah nih masjid sepisan upamane ini itu genep nih Mekah kira-kira zaman selawi dino itu sampun pinten rokaat. Cukup gawe 100 rokaat mawon, ping 1000 niku pinten jumlahe. Ganjarane sangsore iki mate. Pun ben sakit ngitung ta njenengan. Kangelan itu. Dadi mulane kan nek sangsore tekan omah rada keset jamaah sithik ora masalah, ganjarane wis akeh. Rada keset-keset rasa domeri ganjarane wis akeh yo. Sangsore yo. Tapi napa nggih tiyang-tiyang sing Islame wis suwe imane wis suwe iki jadi cara ganjaran terus. Apa sithik-sithik ganjaran, sithik-sithik ganjaran. Tentunipun kan mboten niku. Sasaran kita utama di dalam kita melaksanakan haji itu mboten sanes adalah hajjan mabrurah, haji yang diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Itu sasaran utama. Nah, kalau kita sudah bicara hajjan mabrurah, itu ukurannya dilakoni ibadah haji ini bukan disaik tentune rukune wajibe syukur ditambah sunai nganti sae. Niku insyaallah menurut kacamata lahir itu sudah akan dapatkan hajjan mabrur. Walaupun sebenarnya untuk hajjan mabrur itu ada tanda-tanda khusus. Jadi ono tanda-tanda sing khusus haji ini mabrur apa ora. Semua ibadah itu saya kasih pun tujuannya pun sama. Salat, opo zakat, opo puasa, opo mawon tujuannya pun untuk membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang patuh. Tujuannya ngabdi datang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pengaruh positif pun bilik terus dipun tampi diri Allah. Tumindak nopo menika ucapan pun langkung saya sadar itu pun melampaui ibadah. Tandanya wong salatnya ditompo yang menikut ketika semakin khusyuk, semakin tawadhu, semakin andhap asa. Tandanya wong pasane diterima niku wong semakin sabar. Tandanya wong zakate diterima niku tiyang pun semakin lowo. Tandanya wong haji diterima niku perubahan-perubahan sebelum haji dengan sudah haji niku harus lebih baik setelah haji. Jadi nek mau nek kaya nek rada keset jamaah saiki luwih sedap. Jadi kok pemana isan sore iki ora pati jamaah ora pati sreget alasane ganjaran itu sakit sampean genti balzalah ora mabur. Niku salah ya kados ngoten niku. Terus subhanallah. Mula napa menika dibandingno kalian rekasane dibandingno kalian ongkose menika mboten sepiro menawi kita semerek ganjaran pun ibadah haji. Kejaba meneh kala dipun aturaken dongane iku dijanji dening Allah dikabulaken. Dadi leres kala ingkang mewakili putih saking Bapak Wakil Gubernur nyuwun supados ingkang hadir di tengah nomu gonggo sakit do nusul do melu ibadah haji ini orang ini doa yang saya juga sepakat bersama-sama kita titik dari sedere kita bisa ansori ojo lali ke amanat di depan makam mustajab dengan di tempat-tempat yang mustajab wabil akhos ketika wukuf di Arafah. Dongak no singkat dia lah mukung kesin melu wali mati sapa kaki kai doni solo mau kaji kabe neng saja itu kalau rotu maman bos ini solo doni mau kaji kabe betul itu maman bos mana nek di dongak no mono keri keri ono sing mulai sok haji itu berarti dongannya rapat tiom mandi mulu diterus no tambah siji mukung mukung. Nek ora iso haji, swargane padha karo swargane wong sing haji. Dan iki dungo sing kanggo nyelametake. Mugo-mugo swargane padha karo swargane wong sing iso haji. Sebab ya tentu saja maklum di antara kita yang hadir iki ada yang istitoah. Wong nek kang boten istitoah. Ana sing mampu, ana sing ora mampu. Nek sing ora mampu ini mboten usah susah-susah. Wong jeneng ora mampu niku berarti mboten ketatrapan hukum wajib. Mana enggak usah utang-utang lah. Enten sing utang-utang barang mriki utang kanggo ngaji niku mboten kewajiban mboten usah dipaksa ora arep dipaksa niku Gusti Allah nggih mboten badhe menuntut nggih mboten badhe nangkotaken. Malah enak. Enake pripun? Di sampai rapatnya kesuwen. Kalau ni pun yang itu, paling mati sampai ni masa kesenjuran duit paling kesuwen. Paling duit yang harus kasih seneng-seneng yang akan uang tergantaran. Kita tahu kesenjuran duit ini yang mes. Nih kalau kandang ini buat urusan mesin, semua jenengan ini buat urusan istiqo. Am buat urusan dipaksa-paksa. Ya besok kalau ditanya oleh Allah. Saya kaji pun belum, gitu ya. Bismillah kalau orang kaji, lah betul zaman suka ni rezeki kok orang kaji. Ya jadi, insya Allah, bingung, paman. Nah berarti kowe ra zakat, kowe ra dibuat zakat. Kalau kowe bentuk apa kan zakat dimangan mawon kangelan. Mestinya pamane Gusti Allah itu ambil kebijaksanaan. Lah orang dia apa-apa itu tak kisap yo ra apa-apa. Terus lebih swarga. Sementara sing kasih jadi kisapnya. Sing kasih jadi kisap mau ning golek kudu kondi tasarufe piye. Gue nulak kon haji dia jadi takok, tapi nak semula di babak belas itu malah cepat dua bu. Pilih suki mau pilih tiri sama. Nanti terus tenang mawon, gue tuh sadar ini wani anu, Gusti Allah tidak memaksa, tidak usah memaksakan dilainkan di Allah nafsan ilah. Hadirin rahimakumullah, hadirin ya Allah rahimakum ajmain. Jadi kalau kita ungkap perjalanan haji mereka memang hikmahipun kuatasan di antara sepuluh pokok utama melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian kalau kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran, Masya Allah akan semakin lebih menguatkan keyakinan kita dan tidak kita di tengah-tengah kita nanti melaksanakan ibadah haji mereka. Untuk kados menapa ingkang dipun ngendikaken dening Allah wonten ing Al-Qur'an, kalau kita melihat sesuatu jangan hanya dinikmati secara fisik. Tapi cobalah hatimu, batinmu itu juga diberi bagian untuk menikmati, untuk menikmati. Nanti dalam perjalanan kita bisa ansori utama ketika naik kapal terbang. Wah, kalau ni buat ada mikir, nopo menipok karah zaman dia sebenarnya karah. Tak semua bertonton jadi tambah menusuk di tempat yang motor mati. Ya Allah, nek motor biasa sih manggul ini misal, kabotan mandek. Nek motor mabur kabotan dia. Kalau itu gawean menusuk di kantor yang ada. Manusia itu disalah, diri keliru, cerdas terus manusia itu disalah, diri keliru. Kelingan kapal terbang sing ambrun ning gunung salah. Sedang nopo istilah iki nek motor test drive nembe iku lho nggih. Ngono yang. Dadi sampean kok mesti dhuwur-dhuwur bahkan menganggur menemukan satu pelajaran. Nek wis aku ngene iki yo sapa sing tak jaluk itu lho. Kecuali Allah. Baru nanti kamu pada saat itu akan ingat bahwa mati dan hidup itu di tangan Allah. Mungkin saiki sampean tasih kelah, aku mlayu rono, aku mlayu rene iso. Aku lara tak obati iso, tapi nek wis ning kono tidak ada pikiran lain kecuali saya pasrah kepada Allah. Jajal mesti tenang. Apa mana rodo ono cuaca sumolok sithik. Tidak ada lain Allah lah Tuhanku dan Allah lah yang akan menentukan. Lan iku di sana ada pelajaran tauhid yang insyaallah tidak akan sampean dapatkan di tempat yang lain. Nanti turun dari kapal terbang pesawat ini nanti tampaknya gelombang kedua ya. Berarti ke King Abdul Aziz dengan Riko manggil baju semerek. Oke. Pemandangan yang tidak seperti di sini. Luas hamparan yang sangat luas. Gunung nggih mboten kados gunung ten mriki. Gunung ten mriki ten Riko niku watu tumpuk-tumpuk wireng-wireng kan. Nah, ten mriki kan kelihatan seperti itu indah sekali. Ya, mungkin di dalam perjalanan itu sampean akan melihat binatang-binatang unta yang sering ya yang pernah juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, pernah kita bicarakan ketika kita bicara soal agama. Kami mohon pada waktu itu marilah kita ingat apa yang pernah yang pesankan oleh Allah dalam surat Ghasyiyah kalau tidak salah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa fa'alunita wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusyita. ketika kita melihat kontak, jangan hanya kita nikmati secara lahiriah. Secara lahiriah, wah ini dulu titian Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Binatang bentuknya seperti ini, betapa kuatnya, sedangkan makannya hanya seperti itu. Tapi jawablah pertanyaan Allah ini, kaifa khuliqa? Bagaimana unta ini diciptakan oleh Allah? Dan kamu, kita tidak akan bisa menjawab. Akhirnya jawaban itu sampai kepada kesimpulan bahwa Allahu Akbar, Allahu Qadir, Allahu ala kulli syai'in qadir. Wa ila jibali kaifa nusibat? Bagaimana gunung itu dipasang oleh Allah? Waktu kuat ini semua itu kok mau menungso singgali begoni berdiri sepiro, tidak akan bisa. Kita akan ketemu Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Alam Kulli Syai'in Qadir. Terus sepanjang kita memandang tidak ada halangan, bumi dihamparkan sedemikian rupa oleh Allah, digelar kalau Gusti Allah beri gelar nih buat ini kata 10 sama gelar karpet, tidak ada seninya. Gusti Allah gelar bumi ini kan seninya, kok geneng orang bumi sehingga dipandang ini jadi enak. Jadi Gusti Allah itu juga maha, maha nopo. Arsitek ini kan cuma hake ini dia yang kita punya. Sangat indah. Mari kita nikmati. Nah, terutama adik pulau Sansori ketika kalian nanti sedang wukuf di Arafah, insyaallah kalian akan bersama-sama dengan orang banyak dari berbagai tingkatan. Sampai kula sampean mah nek nate ireng ana wong nglumpuke rosok iso lunga kaji, ana wong pijet iso lunga kaji dalam TV. Itu nanti akan kumpul dengan panjenengan bersama-sama di sana, bersama-sama dengan presiden, barangkali di sana ada presiden. Sama-sama semua nangis di hadapan Allah. Semuanya lapor pada Allah atas kekurangan, atas kesalahan, atas dosa-dosanya yang sekian banyak, semua nangis. Bahkan mungkin dengan bahasa yang sama, bahasa Arab, Rabbana zolamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasana, semuanya nanti di sana akan menangis. Itu sebagai lambang, sebagai gambaran bahwa semua orang ketika di hadapan Allah itu dalam status yang sama. Yang membedakan hanya inna akramakum 'indallahi atqakum. Perbedaan-perbedaan di dunia ini sifatnya namun sementara mawon. Sementara, dan namanya sementara tidak akan lama. Kenikmatan, kemewahan sing sifatnya mboten suwe itu mboten enak dirasakake. Teng donya niki mboten enten nikmat sing sempurna, Mas. Lah ora sempurna, lah wong 100 rahmat Allah itu hanya satu sing diduke ning saiki dibuka iki wong semenake. Nikmat seperti apapun yang sampean rasakan tidak akan sempurna. Ya sampean nikmat umpamane nikmate wah. Nikmate wong duwe mobil sing mewah, wah nikmat. Sebab ngrasane iki wangel, ketar-ketir terus. Bedakno kalian mobil sing obrok-obrok, tak-tak kon dunialah paling-paling ya peok sithik. Tapi yang mobil yang mewah, sithik-sithik berat sithik piye, berat sithik piye, engko tekano mangreksane yo. Jadi justru barang-barang itu akan membuat kita susah. Akan membuat kita prihatin. Mangan saenak-enake mangan yo, kadang-kadang dihantui nek darah tinggi ini naik. Nikmat sempon di lalu nikmat kok dihantui dengan hal-hal yang mawar kita. Sampai bujuan itu salah. Wilame ini tekan-tekan SMS sopowe. Pikirannya bingung. Tidak ada yang sempurna di dunia. Terus di sana akan lupa semuanya. Maka sangat naif. Neng Arafah kok takon pilkada sopili sopowe. Aneh, nggak apa takon pilkada takon partai mobilnya. Aneh. Semuanya konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala, lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekurangan kula Gusti, mohon pengampunan dan seterusnya. Nah, kami mohon dari perjalanan ke perjalanan, dari kejadian ke kejadian, cukup saja diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya yang sebaik-baik. Jangan ditafsiri yang menuju kepada sudut kepada siapapun. Wis, selama kamu kaji tok, kok tuh kamu mah kumat meneh ra apa-apa. Yang penting dalam perjalanan itu biar sempurna, biar bagus. Begitulah saya doakan dan kami semua mendoakan yang sorry. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah SWT. Amin. Allahumma ta'ala hajjal ma'amah blura wa dhammah ma'kura masyidah ma'amah masyura wa dijalatah ma'alah kabura wa amalahumah salihah ma'kula Allahumma ya'alima ma'amah sudur akhrijna minal kulumati ilahu Rabbana adina fitur ya hasan tawu fil akhirat hasanah tawu ina'ala benar wa adkinna jannaka ma'al-abrah ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Allahumma salim bunga fi safarihima, salim bunga fi safarihima, warzukum al-barakatah fi safarihima. Allahumma ya Allah, salim bunga, dahaban wa iyaban, salim bunga, dahaban wa iyaban, waqfi'anuhuma, buhdahar safar wa rahimuma, dirahmatika ya Allah rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala al-usofi wa barat wa salama, walhamdulillahi wa fil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan mudah tahu siyah kayaman kita asal yang sambut kepada yang terkumpulnya yang pun Al-Bukharu berbakti Haji Ahmad Haris Sodako Syaitu Semarang. Mungkin dia manfaat dumateng panjenengan kula satu nambahi pangertosan ing samudaya kebudayaanipun babagan haji lan saged